melanjutkan pelajaran kita kitab Tauhid. Kita masih dalam bab tentang Al-Amn min Makrillah Wal-Qunuq min Rahmatillah, tentang merasa aman dari makar Allah dan berputus asa terhadap rahmat Allah. Telah kita pelajari bersama bahwa yang dimaukan oleh al-muallif, penulis rahimahullah, dengan bab ini adalah agar kita al-jam' menggabungkan bainal khawfi war raja', menggabungkan rasa takut kepada Allah sehingga tidak merasa aman dari makar Allah, dan ar-raja', rasa takut itu kita gabungkan dengan raja, rasa harap, mengharapkan rahmat Allah sehingga tidak terjatuh dalam keputusasaan terhadap rahmat Allah. Dan begitulah semestinya seorang mukmin yasiru bainal khauf war raja', dia berjalan di antara khauf, rasa takut, dan ar-raja', rasa harap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan telah kita belajari bersama dua ayat yang disebutkan oleh penulis rahimahullah. Ayat pertama tentang tercelanya al-amn min makrillah, merasa aman terhadap makar Allah. Dan makar Allah itu telah kita belajari juga, yaitu istidraj al-abd bin ni'am idha asa, terus-menerus Allah memberi nikmat kepada hambanya walaupun bermaksiat, sampai tiba saatnya nanti Allah menghukumnya dengan hukuman yang keras. Dan pada ayat yang kedua, Allah mencela orang yang berputus asa dari rahmat Allah, dan Allah menghukuminya sebagai adh-dhalun, orang yang sesat. Karena Allah subhanahu wa ta'ala maha merahmati, sehingga tidak dibenarkan dan tidak diperbolehkan berputus asa terhadap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga orang yang berputus asa terhadap rahmat Allah, disadari atau tidak, dia juga terjatuh dalam dosa yang lain, yaitu meragukan qudratullah, meragukan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah maha kuasa dan maha mampu. Mengapa berputus asa di rahmat Allah? Mengapa menganggap bahwa Allah tidak akan memberikan kepadanya apa yang dia harapkan? Apakah dia ragu tentang kemampuan Allah, qudratullah? Demikian juga kenapa harus berputus asa bahwa Allah akan menyelamatkannya dan menghindarkannya dari apa yang dia benci, dari apa yang dia takuti, dari berbagai musibah dan semisalnya. Apakah dia juga ragu terhadap qudratullah, bahwa Allah itu maha kuasa dan maha mampu? Sehingga al-qunut min rahmatillah, berputus asa terhadap rahmat Allah, nah, ini suatu hal yang tercela. Kemudian penulis rahimahullah menyebutkan sebuah hadis. Beliau mengatakan, wa 'an ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil kaba'iri faqala asyirku billah wal ya'su min rauhillah wal amnu min makrillah. Dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang besar-besar. Lalu beliau menjawab, asyirku billah. Besar-besar itu adalah asyirk billah. Berbuat kesyirikan kepada Allah. Wal ya'su min rawhillah. Berputus asa terhadap rahmat Allah. Wal amnu min makrillah. Dan merasa aman dari makan Allah. Nah, hadis Ibnu Abbas ini seperti yang disebutkan di sini di catatan kaki diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan At-Tabarani dan para rawinya muwatsaqun dinilai thiqah terpercaya para rawinya. Dan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan wa fi isnadihi nadhar, di dalam sanadnya nadhar. Ya, ini perlu diteliti lagi, perlu dicermati lagi, dan tidak mudah dihukumi sahih. Wal ashbah an yakuna mauqufan, namun yang paling nampak adalah bahwa hadis ini mauquf, tidak marfu', bukan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan dari perkataan Ibnu Abbas. Ini keterangan dari Al-Imam Al-Hafidh Ibn Katsir rahimahullah. Wal ashbah an yakuna mauqufan, yang paling nampak adalah bahwa hadis ini mauquf, ucapan Ibnu Abbas dan bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, walaupun demikian, ya tentu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu termasuk para sahabat yang mulia, termasuk para pembesar sahabat dalam hal ilmu. Namsu ila 'anil kaba'ir, disebutkan di sini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang dosa-dosa besar. Nah, pertanyaan ini menunjukkan bahwa dosa terbagi menjadi dua, yaitu al-kaba'ir, dosa-dosa besar, dan di sana ada yang kecil, yaitu as-shagha'ir. Dan seperti itu pula yang diterangkan, ditunjukkan di dalam ayat-ayat, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna 'anhu nukafir 'ankum sayi'atikum. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang kalian dilarang melakukannya, niscaya kami gugurkan dari kalian kesalahan-kesalahan kalian. Sayiat, dosa-dosa sayiat. Ini menunjukkan ada dosa-dosa kabair dan ada dosa-dosa sayiat, shagha'ir. Dan para ulama pun berbeda pendapat tentang pengertian al-kabair. Namun di antara pengertian yang paling bagus, yang didukung dengan dalil-dalil, adalah pengertian dosa besar yang disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dosa besar yaitu kullu ma rutiba 'alaihi 'uqubatun khassah. Yaitu dosa atau setiap dosa yang terdapat padanya hukuman yang khusus. Hukuman yang khusus. Dan ini tidak masuk dalam keumuman hukuman dosa. Tapi memang disebutkan ada hukumannya secara khusus. Hukuman tersendiri. Sawa'an kanat fid dunya awil akhirah. Baik hukuman khusus itu ya, di dunia maupun di akhirat. Disebutkan ada hukumannya secara khusus. Nah, dosa-dosa secara umum kan ya ada hukumannya, diancam dengan hukuman, tapi ini khusus, ada hukuman disebutkan secara khusus. Nah, dan ini sangat banyak, pengertian ini mencakup ya dosa-dosa yang banyak, ya menunjukkan bahwa dosa-dosa itu adalah kabair, tergolong dosa besar. Nah, disebutkan dalam hadis ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang al-kaba'ir, dosa-dosa besar. Ya tentu para sahabat jika bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang suatu permasalahan, tujuan mereka adalah untuk memahaminya, kemudian mengamalkan konsekuensinya. Seperti di dalam pertanyaan ini, dia bertanya tentang al-kabair, dosa-dosa besar, tujuannya bukan basa-basi. Tujuannya memang untuk menjauhi dosa-dosa itu. Ya, berbeda dengan kebanyakan orang zaman sekarang yang banyak berbasa-basi, tidak begitu serius dalam bertanya. Ya, setelah mendapatkan jawaban, tidak begitu serius dalam mengamalkannya. Nah, di sini jawaban untuk pertanyaan al-kabair, dosa-dosa besar itu apa? Maka dijawab syirku billah, kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tampaknya yang dimaksud dengan kesyirikan di sini am, umum, mencakup terus apa syirik besar dan syirik kecil. Syirkul akbar dan syirk al-asghar. Kalau yang dimaukan adalah syirik akbar, jelas. Itu dosa besar yang paling besar, ya, dikarenakan dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dan juga Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu benar-benar kezaliman yang besar, kezaliman yang terbesar. Zalim terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni tidak memberikan haknya. Tapi bagaimana dengan syirik asghar? Kenapa syirik asghar tergolong al-kabair dan didahulukan di sini, dipertamakan sebelum dosa-dosa besar yang lain? Karena asyirk di sini, asyirku billah mencakup syirik akbar, besar, dan syirik asghar. Kenapa syirik asghar juga dimasukkan? Karena memang seperti itu yang dipahami oleh para sahabat, bahwa kesyirikan itu walaupun berjenis asghar, kecil, namun itu lebih besar daripada al-kabair, dosa-dosa besar yang lain. Walaupun itu asghar. Karena melihat kepada hak Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Yang sangat tidak pantas untuk dipersekutukan. Dengan kesyirikan macam apapun. Walaupun itu syirik asghar. Karena hak Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah besar. Tidak pantas untuk dipersekutukan. Di antara yang menunjukkan pemahaman para sahabat seperti itu, bahwa syirik asghar, syirik walaupun asghar, kecil, namun tetap lebih besar daripada dosa-dosa besar yang lain, adalah perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. La an ahlifa billahi kadiban ahabbu ilayya min an ahlifa bighairi sadiqan. La an ahlifa billahi kadiban. Sungguh. Ya. Benar-benar, ya, seandainya aku bersumpah dengan nama Allah dalam keadaan saya bohong. Ya, berkata bohong tapi diiringi dengan sumpah. Ini dosa besar atau tidak? Dosa besar. Kadzib, berbohong itu sendiri dosa besar, apalagi diiringi dengan sumpah. Ya. Apalagi diiringi dengan sumpah. Tapi kata Ibnu Mas'ud, itu lebih mending lah, menurutku, bagiku, daripada an ahlifa bi ghairi shadiqan, aku bersumpah dalam keadaan jujur tapi dengan selain nama Allah. Nah, bersumpah dengan selain nama Allah itu merupakan syirik asghar. Bersumpah dengan selain nama Allah, ya, menyebut selain nama Allah di dalam sumpahnya. Mestinya kan wallahi, demi Allah. Tapi ini bukan nama Allah yang disebut dalam sumpahnya. Walaupun jujur. Ya. Maka kata Ibnu Mas'ud, lebih baik, lebih mending maksudnya. Yang pertama, ya, bersumpah, ya, dalam keadaan bohong tapi masih dengan menyebut nama Allah, karena itu bukan kesyirikan. Dengan menyebut nama Allah, bohong, itu lebih mending, karena itu bukan kesyirikan, walaupun itu dosa besar. Ya, maksudnya adalah lebih besar lagi jika itu adalah kesyirikan, sumpahnya adalah dengan selain nama Allah, walaupun perkataan yang diucapkan adalah jujur. Naam. Yes. Saya ulangi lagi, lan ahlifa billahi kadziban. Ini dosa besar atau tidak? Bersumpah dengan nama Allah dalam keadaan bohong. Dosa besar. Syirik atau bukan? Bukan. Ahlifa an ahlifa bi ghairi shadiqan. Bersumpah dengan selain nama Allah tapi jujur. Syirik atau bukan? Ya, syirik. Karena bersumpah dengan sama nama Allah. Mana yang lebih mending menurut Ibnu Mas'ud? Yang pertama. Ya. Walaupun bohong tapi tidak terjatuh dalam kesyirikan. Ini menunjukkan bahwa ya, syirik itu walaupun ashghar maka lebih besar daripada dosa-dosa besar yang lain. Nah, diterangkan di sini asyirku billah, syirik kepada Allah, yakni syirik akbar dan syirik ashghar telah kita pelajari bersama pengertian masing-masingnya. Wal ya'su min rauhillah. Ya. Wal ya'su min rauhillah, yakni berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rauh, ini dengan memfathah huruf ra, rauh. Ya. Kalau dengan memdhammahnya ruh, ya itu artinya nyawa, roh. Nah, bukan itu yang dimaukan. Yang dimaukan di sini adalah dengan memfathah huruf ra itu rauh. Yang artinya adalah rahmat. Naam. Ini semisal dengan makna rahmat. Nah, ya ismir rauhillah ini juga termasuk dosa-dosa besar. Berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lagi memiliki harapan ya kepada rahmat Allah. Ya. Dalam menggapai apa yang diinginkan atau dalam menghindarkan diri dari apa yang dikhawatirkan. Ya, putus asa. Allah tidak akan membantunya, tidak akan menolongnya, tidak akan memberikan rahmat kepadanya. Nah, ini termasuk dosa besar. Ya. Seperti tadi, dalam keputusasaan terhadap rahmat Allah juga terdapat bentuk meragukan apa? Bentuk meragukan qudratullah, kekuasaan Allah dan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Al-ya'su min rauhillah, berputus asa terhadap rahmat Allah, ini termasuk dosa-dosa besar. Ya, di antara sebabnya adalah karena efek-efek buruk, efek-efek negatif yang sangat banyak. Ya, bisa kita bayangkan ketika seseorang itu tidak lagi mengharapkan rahmat Allah, apa yang akan dia lakukan? Terkait dengan dosa-dosa yang telah dia kerjakan, ya dia tidak mengharapkan ampunan dari Allah, dia sudah berputus asa, mana mungkin Allah mengampuni saya. Terus apa kira-kira yang akan dia lakukan? Dia akan melanjutkan maksiat-maksiatnya. Dia akan melanjutkan dosa-dosanya. Nah, demikian juga ketika dia ya berada dalam suatu kondisi yang membutuhkan pertolongan Allah. Akan tetapi dia tidak lagi mengharapkan rahmat Allah, dia sudah berputus asa terhadap rahmat Allah, merasa sudah lama. Mana doa saya tidak dikabulkan, tidak kunjung dikabulkan, dan seterusnya. Berputus asa. Ya. Terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Dia akan juga sama, akan dia akan melakukan sekian banyak maksiat. Dia tidak lagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia mungkin akan melampiaskan emosinya. Ya. Bahkan mungkin na'udzubillah ya keluar dari Islam pun mungkin menjadi mudah baginya karena dia sudah berputus asa. Seolah dia kecewa kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Ini kalau muncul keterputusasaan terhadap rahmat Allah sangat berbahaya. Ya, mestinya bersabar dan senantiasa taqwallah billah, husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan jangan bersu'udzan. Justru su'udzannya itu prasangka buruknya itu kepada Allah ya bahwa Allah ya tidak akan merahmatinya, memberikan pertolongan kepadanya. Ya. Justru itu yang menjadi sebab atau di antara sebab Allah tidak akan memberikan pertolongan kepadanya, Ya. Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan dalam hadis qudsi, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Ya, aku sesuai dengan prasangka hambaku terhadapku. Prasangkanya bagaimana? Ya sudah seperti itu. Nah, semestinya bersabar. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala maha memiliki hikmah. Ya, di balik itu semua yang Allah takdirkan. Kemudian wal amnu min makrillah. Nah, ini yang ketiga termasuk dosa-dosa besar. Amn min makrillah, merasa aman terhadap makar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini lawan dari al-ya's min rawhillah. Al-ya's min rawhillah, berputus asa terhadap rahmat Allah. Kalau yang ini merasa aman, ya, rasa harapnya kepada Allah terlampau besar sampai tidak ada rasa takutnya terhadap Allah, sehingga dia merasa aman terhadap makar Allah. Ya, sudah kita pelajari bersama makna makar, yaitu Allah terus-menerus memberikan nikmat kepada seorang hamba dalam keadaan hamba itu ya masih saja berbuat maksiat. Ya. Agar hamba itu ya semakin banyak melakukan maksiat, ya, dan semakin besar hujjah atas dirinya untuk dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillah. Nah, pertanyaannya, apakah dosa-dosa besar terbatas hanya tiga hal ini? Syirku billah, syirik kepada Allah, al-ya's min rawhillah, berputus asa terhadap rahmat Allah, dan al-amn min makrillah, merasa aman terhadap makar Allah. Ya, jawabannya tidak. Seperti yang sudah kita pelajari tadi, dari pengertian dosa-dosa besar yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, nampak mencakup dosa-dosa yang banyak. Namun perlu kita pahami bahwa Nabi SAW terkadang ditanya dengan satu pertanyaan. Namun dalam satu kesempatan, ya, beliau menjawab dengan satu jawaban, tapi di kesempatan yang lain dengan pertanyaan yang sama beliau memberikan jawaban yang berbeda. Nah, diterangkan oleh para ulama, sebabnya adalah karena Nabi SAW melihat kondisi. Kondisi apa? Di antaranya adalah kondisi orang yang bertanya, jawaban apa kira-kira yang dia butuhkan? Jawaban apa yang kira-kira yang ya paling bermanfaat untuknya? Bisa jadi orang yang bertanya ini ya nampak pada dirinya al-ya's min rawhillah, rasa putus asa terhadap rahmat Allah, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa di antara dosa-dosa besar itu adalah al-ya's min rawhillah. Atau sebaliknya, mungkin orang yang bertanya ini nampak pada dirinya merasa aman terhadap makar Allah, sehingga beliau menyebutkan bahwa di antara dosa-dosa besar adalah al-amn min makrillah, merasa aman terhadap makar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, intinya melihat kondisi. Kemudian berikutnya, Wa'an ibn Mas'ud qala akbarul kabairi al-isyraku billah والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله رواه عبد الرزاق. Dan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, nah, kalau ini memang Ibnu Mas'ud yang mengatakan, tidak disandarkan kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dari Ibnu Mas'ud dia berkata, akbarul kabair, dosa besar yang terbesar itu adalah al-isyraku billah, berbuat syirik terhadap Allah. Wal amnu min makrillah, merasa aman terhadap makar Allah. Wal qunutu min rahmatillah, berputus asa terhadap rahmat Allah. Ya. Wal ya'su min rawhillah, dan berputus asa terhadap rawhullah. Ya, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kurang lebih maknanya sama. InsyaAllah nanti akan kita belajar bersama apa perbedaan dua hal yang terakhir ini, al-qunutu min rahmatillah dan al-ya'su min rawhillah. Rawahu Abdul Razzaq, diriwayatkan oleh Abdul Razzaq rahimahullah. Nah, perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu ini dikatakan, diterangkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya, wa huwa sahihun ilaihi bila syak, asar ini, perkataan ini, ya sahih. Sampai kepada Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud benar-benar mengatakannya. Bila syak, tanpa ada keraguan. Akbarul kabair, kata beliau. Kata Ibnu Mas'ud. Dosa besar yang terbesar. Yaitu apa? Al-ishraku billah. Kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sesuai dengan ayat yang tadi kita dengarkan. Wa inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu benar-benar kezaliman yang besar. Kezaliman kepada siapa? Kepada orang lain, diri sendiri, atau kepada Allah? Kesyirikan itu adalah kezaliman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah kezaliman yang terbesar. Dikatakan zalim karena dia tidak memberikan hak Allah. Tidak memberikan hak Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana mestinya. Ibadah yang itu merupakan hak Allah, justru dia tempatkan kepada selain Allah. Justru dia tujukan untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah kezaliman. Dan kezaliman itu adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Akbarul kabair al-ishraku billah. Wal amnu min makrillah. Nah ini. Juga termasuk dosa-dosa besar yang paling besar. Tidak hanya dosa-dosa besar biasa. Tapi ini akbarul kabair. Dosa besar yang paling besar. Al amnu min makrillah. Merasa aman terhadap makar Allah. Nah, ini juga seperti tadi. Efeknya sangat banyak ketika seorang merasa aman terhadap makar Allah. Mendapatkan berbagai kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mengira bahwa Allah itu mencintainya. Bahwa dosa-dosanya itu sudah diampuni oleh Allah. Dan ibadah-ibadahnya sudah diterima. Padahal belum tentu. Siapa yang menjamin? Diterima atau tidaknya ibadah kita itu perkara ghaib. Kita tidak tahu. Demikian juga dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah atau belum. Kita juga tidak tahu. Adapun nikmat yang Allah berikan itu tidak mesti bahwa Allah mencintai orang itu. Yang namanya nikmat yang Allah berikan kepada seseorang itu bukan pertanda bahwa Allah mencintai orang itu. Bahkan bisa jadi itu adalah makar dari Allah, yakni istidraj. Makar dari Allah yakni istidraj, Allah memberikan berbagai kenikmatan agar dia terlena dan terus menerus di dalam kemaksiatannya semakin banyak dan semakin banyak. Lalu Allah menghukumnya dengan sebab dosa-dosanya itu yang sudah menumpuk pada suatu saat nanti. A'udzubillah. Kemudian wal qunut min rahmatillah. Al qunut min rahmatillah. Diterangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah yang dimaksud dengan qunut dengan huruf ta di akhirnya, yaitu an yastab'ida rahmatullah wa yastab'id husul al-matlub. Menganggap jauhnya dia memperoleh apa yang diharapkan. Dia memiliki harapan-harapan yang dia cari. Dia menganggap itu jauh. Itu jauh. Jadi dia berputus asa, tidak berharap, tidak begitu berharap kepada Allah bahwa Allah akan memberikan kepadanya apa yang dia cari. Adapun ya's, yang pertama qunut mir rahmatillah, yang kedua al-ya's. Al-ya's yaitu an yastab'idal insanu zawalal makruh. Menganggap jauh atau tidak mungkin hilangnya apa yang dia benci. Nah, contohnya bagaimana? Kalau ya's tadi, menganggap jauh, dia tidak begitu berharap. Dia tidak begitu berharap kepada Allah bahwa Allah akan menghilangkan darinya apa yang dia benci, apa yang dia tidak suka. Misalkan orang yang sakit, sudah sakit sekian lama, sakit menahun, tidak kunjung sembuh, sampai akhirnya yastab'id, ya, menganggap jauh, mana mungkin Allah akan menyembuhkan saya. Itu ya's. Adapun qunut tadi, menganggap jauh bahwa Allah akan memberikan apa yang dia sukai, apa yang dia cari. Ya, mungkin itu harta, atau mungkin anak keturunan sudah sekian lama berumah tangga, namun juga belum dikarniai keturunan. Ya, akhirnya dia terjatuh dalam qunut. Mana mungkin Allah memberi saya anak? Ya, sudahlah sekian tahun, sudah sangat lama. Nah, kalau muncul perasaan seperti itu, nah, maka itu adalah qunut. Ya, menganggap jauh, ya, bahwa Allah akan memberi apa yang dia minta, apa yang dia cari, yang dia sukai. Nah, jadi al-qunut berkaitan dengan suatu hal yang matlub, yang dia cari, dia berputus asa. Kalau ya's berputus asa terkait dengan perkara yang makruh, yang dia benci. Nah, ini di dunia dan di akhirat, ya. Di akhirat juga sama, mengharapkan apa? Ya, surga. Ya. Kalau sudah tidak lagi mengharapkan surga kepada Allah Subhanahu wa taala, ya sudah, berarti itu qunut. Karena surga itu kan perkara yang diinginkan, yang dicari. Nah, atau sebaliknya terjatuh dalam ya's, ya, berputus asa dari azab Allah di akhirat. Ya, berputus asa dari azab Allah di akhirat. Saya sudah banyak dosanya, mana mungkin saya terbebas dari dosa, dari hukuman dan azab di akhirat. Nah, kalau dia sampai seperti itu, itu namanya ya's. Itu perbedaan qunut dan ya's. Ya. Perbedaan qunut dan ya's ketika disebutkan bersamaan seperti ini, ya, sebagaimana diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Nah, keterkaitan hadis ini, hadis Ibnu Abbas kemudian perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum dengan babnya seputar merasa aman terhadap makar Allah dan berputus asa terhadap rahmat Allah. Nah, kedua hadis ini menunjukkan bahwa al-amnu min makrillah, merasa aman terhadap makar Allah. Dan sebaliknya berputus asa terhadap rahmat Allah, keduanya min kabairi dzunub, termasuk dosa-dosa besar. Ya. Sehingga di samping itu melemahkan tauhid kita, itu juga merupakan dosa besar. Ini semakin mendorong kita untuk menjauhinya. Untuk menjauhi keterputusasaan terhadap rahmat Allah, atau sebaliknya, ya, terlampau merasa aman terhadap makar Allah. Nah, terus bagaimana mestinya kita itu? Ya, seperti tadi, menggabungkan antara khauf dan raja. Dari satu sisi kita ya memang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah murka kepada hamba-hambanya yang bermaksiat, yang durhaka. Allah Subhanahu wa taala syadidul iqab, maha dahsyat, maha keras hukumannya. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan neraka bagi orang-orang yang pendosa, orang-orang yang kafir. Ya. Dan seterusnya. Namun di sisi yang lain, rasa takut itu tidak boleh berlebihan, harus diimbangi dengan ar-raja, harap. Di sisi yang lain kita masih berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai hilang rasa harap itu bagaimanapun keadaannya. Ya, mengharapkan, ya, berharap kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha merahmati. Allah itu Maha pengampun. Allah telah mempersiapkan al-jannah u'iddat lil muttaqin, bagi hamba-hamba yang bertakwa. Nah, dan semisal dengan itu. Jadi bainal khauf war raja. Ya. Makanya kan muncul istilah, ada istilah apa? Harap-harap, cemas, ya. Dari satu sisi berharap, sisi yang lain cemas. Nah, antara dua hal itu. Nah, beberapa faedah yang dapat kita petik dari hadis Ibnu Abbas dan hadis Ibnu Mas'ud ini disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Di antaranya yang pertama adalah diharamkannya merasa aman terhadap makar Allah dan diharamkannya berputus asa terhadap rahmat Allah. Nah, sebagaimana yang terjadi pada Murji'ah dan Khawarij. Orang-orang Murji'ah, sekte Murji'ah dan sekte Khawarij. Orang-orang Murji'ah itu terjatuh dalam apa ini? Al-amn min makrillah atau al-ya'su min rahmatillah? Merasa aman terhadap makar Allah atau berputus asa terhadap rahmat Allah? Ya, kelompok Murji'ah itu terjatuh dalam al-amn min makrillah, merasa aman terhadap makar Allah. Sampai-sampai Murji'ah itu meyakini la yadhurru ma'al imani dhanbun. Ya, selama seseorang itu mengaku beriman, dia beriman muslim, maka tidak masalah kalau dia itu terjatuh dalam dosa. Ya, dosa apapun enggak ada masalah, tenang saja. Ya, merasa aman terhadap makar Allah, terhadap hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. La yadhurru ma'al imani dhanbun, tidak masalah. Ya, tidak akan memudaratkan, tidak akan mengurangi keimanan dosa apapun itu. Ya. Nah. Jadi orang yang melakukan banyak dosa ya imannya sama dengan orang yang banyak melakukan ketaatan dan ibadah, sama saja imannya. Ya. Bahkan imannya sama dengan imannya Jibril, Malaikat Jibril alaihissalam. Nah, benar-benar merasa aman terhadap makar Allah. Nah, di sisi yang lain adalah Khawarij. Khawarij terjatuh dalam hal yang mana dari dua hal ini? Khawarij terjatuh dalam al-ya'as min rahmatillah, putus asa terhadap rahmat Allah, sampai-sampai mereka meyakini bahwa orang yang sudah terlanjur dalam dosa besar, ya sudah masuk neraka terus. Tidak akan dirahmati, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah mereka mudah mengkafirkan. Kenapa? Karena memang dasar keyakinan mereka seperti itu. Ya, dibangun di atas ya'as, putus asaan terhadap rahmat Allah. Putus asa. Oh, ini orang terjatuh dalam perbuatan zina, ya sudah, berarti kekal dalam neraka. Ya, kenapa? Ya karena Allah itu maha dahsyat hukumannya. Dia terjatuh dalam dosa besar. Orang terjatuh dalam perbuatan minum khamr atau mencuri, ya sudah, berarti dia kafir. Kenapa? Nah, intinya adalah mereka terlalu berputus asa. Mereka berputus asa terhadap rahmat Allah. Ya, semestinya menggabungkan antara menggabungkan antara al-khauf dan ar-raja, rasa takut dan rasa harap. Sehingga akidah al-sunnah wal-jamaah adalah apa? Ya, bagaimana? Orang yang terjatuh dalam dosa besar, ya kita khawatirkan. Namun kita tidak sampai berputus asa. Masih mungkin, mungkin-mungkin saja Allah memberikan ampunan kepada orang itu. Ya, dan tempat kembalinya adalah jannah. Ya, tidak akan kekal di dalam an-nar. Bahkan bisa jadi tidak akan masuk ke dalam neraka sama sekali, karena Allah benar-benar mengampuninya. Tapi yang jelas kita khawatir, sebagaimana yang disebutkan dalam dalil-dalil, dosa besar atau dosa-dosa itu berbahaya. Ya, membuat seorang terancam dengan hukuman dari Allah. Nah, semacam itu saja. Tidak sampai kebablasan, melupakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha merahmati dan Maha mengampuni. Kemudian faedah yang kedua, bahwa kesyirikan itu merupakan dosa besar yang paling besar. Nah, sebagaimana yang bisa kita lihat di dalam dua hadis ini, hadis Ibnu Abbas dan hadis Ibnu Mas'ud. Ya, kedua hadis ini menyebutkan di urutan pertama dosa besar adalah syirku billah, al-ishraku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga harus kita pelajari dengan baik apa itu kesyirikan, biar kita bisa menjauhinya. Jangan sampai terjatuh dalam kesyirikan dalam keadaan kita tidak menyadarinya, karena kita enggak belajar, enggak tahu kalau itu adalah syirik. Kemudian faedah yang ketiga, ya, disimpulkan bahwa kewajiban seorang hamba adalah an yakuna bainal khaufi war raja. Ya, dia berada di antara rasa takut dan rasa harap. Ya, harap-harap cemas terhadap Allah. Dari satu sisi takut kepada Allah, ya, dari sisi yang lain masih menaruh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kalau dia takut kepada Allah, ya tentunya seperti itu. Jika takut kepada Allah, maka jangan sampai rasa takutnya itu membuatnya berputus asa terhadap rahmat Allah. Dan sebaliknya jika dia ya memiliki harapan-harapan kepada Allah, maka jangan sampai harapan besar dia kepada Allah membuatnya dia merasa aman, membuatnya merasa aman terhadap azab Allah, hukuman dan makar dari Allah. Nah, dengan ini kita menyelesaikan bab ini seputar al-amn min makrillah dan al-khauf atau afan apa? Al-qunut min rahmatillah, al-ya's min rahmatillah. Berikutnya penulis rahimahullah menyebutkan sebuah bab baru seputar as-sabr, kesabaran. Beliau rahimahullah mengatakan, bab minal imani billahi as-sabru ala aqdarillah. Bab termasuk iman kepada Allah adalah as-sabru, bersabar ala aqdarillah, menghadapi takdir Allah. Nah, kaitan bab ini dengan kitab tauhid, apa kaitannya dengan pembahasan tauhid? Ya. Di dalam bab ini penulis rahimahullah hendak menjelaskan ya, wajibnya bersabar ketika menghadapi takdir dari Allah yang terasa pahit, menyakitkan bagi kita. Nah, sebab ketidaksabaran menghadapinya yaitu termasuk mayunafi kamal tauhid, hal-hal yang menghilangkan kesempurnaan tauhid. Orang yang tidak sabar dalam menghadapi takdir yang pahit, yang menyakitkan, menunjukkan bahwa ya, tauhidnya tidak sempurna. Sehingga kalau kita ingin merealisasikan tauhid yang sempurna, maka kita harus bersabar dalam menghadapi takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang menyakitkan. Nah, disebutkan di sini minal iman, termasuk dari keimanan, iman. Nah, apa makna iman? Iman secara bahasa maknanya adalah tasdiq, pembenaran, membenarkan, mempercayai, itu iman. Nah, itu makna iman. Demikian juga disebutkan iman di dalam bahasa artinya adalah iqrar, mengakui. Ya. Al-iqrar, pengikraran. Ya, mengakui. Jadi ada dua setidaknya, tasdiq, membenarkan, mempercayai, atau iqrar, mengikrarkan, mengakui. Nah, adapun di dalam syariat pengertian iman adalah qaulun wa amal. Iman itu mencakup qaul dan amal, seperti yang berulang kali kita pelajari, ucapan dan perbuatan. Dan qaul ini mencakup qaulul qalb dan qaulul lisan, ucapan qalbu dan ucapan lisan. Apa itu ucapan qalbu? Ucapan qalbu yakni i'tiqadat, keyakinan-keyakinan. Itu keyakinan-keyakinan ya, yang itu merupakan keenam rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada para malaikatnya dan seterusnya. I'tiqadatul qalb, keyakinan-keyakinan qalbu, ya, rukun iman itu merupakan qaulul qalb, ucapan qalbu. Kenapa dikatakan ucapan qalbu? Karena seolah-olah qalbu, hati ini, berkata, mengikrarkan, ya, mengikrarkan, saya beriman bahwa Allah itu ada, ya, Allah itu maha pencipta yang mengatur, hanya dia, mengikrarkan bahwa hanya Allah yang berhak diibadahi. Seolah kau pun mengikrarkan seperti itu, berkata. Ya, hati berkata. Sehingga dinamakan qaulul qalb. Ya. Qaulun wa amal, qaulul qalb. Ya, ucapan-ucapan qalbu dan ucapan lisan ini jelas, ini termasuk iman. Wa amal, amal terbagi menjadi dua, itu amalul qalb dan amal al-jawarih. Ya, perbuatan qalbu, amalan qalbu dan perbuatan anggota tubuh lahiriah yang nampak. Nah, apa perbedaan amalul qalb dengan qaulul qalb? Ucapan qalbu dengan amalan qalbu? Ya, amalul qalbu, perbuatan qalbu. Ya, yaitu semacam rasa cintanya. Ya, rasa takutnya, rasa harapnya kepada Allah. Ya. Kesabarannya, yakni hati itu bergerak untuk mencintai, untuk bertawakal, untuk merasa takut, yakni gerakan-gerakan qalbu. Ya, amalan qalbu. Nah, sehingga di dalam syariat, ya, sebagaimana yang diyakini oleh para sahabat, dan itu keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, ya, iman itu mencakup hal-hal ini semua. Qaul, ucapan, dan amal, perbuatan. Dan ucapan atau qaul terbagi menjadi dua, yaitu qaulul qalb, ucapan qalbu, dan ucapan lisan. Ucapan lisan jelas, ya, apa namanya, bacaan-bacaan yang Allah perintahkan itu. Membaca Al-Quran, zikir, ya, wirid-wirid, ya, dan lain sebagainya. Demikian juga ucapan-ucapan yang baik, tutur kata yang baik, sebab itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Itu qaulul lisan. Adapun amal juga terbagi menjadi dua, yaitu amalul qalb dan amal al-jawarih. Ya, perbuatan qalbu dan perbuatan anggota tubuh yang nampak lahiriah. Naam. Itu menurut syariat. Nah, di sini minal imani billah termasuk iman kepada Allah. Termasuk iman kepada Allah adalah as-sabr, bersabar menghadapi aqdarillah, takdir Allah. Takdir Allah yang apa ini? Yang disabar itu takdir Allah yang tentunya yang menyakitkan bagi kita, terasa pahit bagi kita. Sebab takdir Allah Subhanahu wa taala itu kan terbagi menjadi dua, ya. Berkaitan dengan bagaimana yang dirasakan oleh hamba, oleh kita. Ya. Macam yang pertama adalah takdir Allah Subhanahu wa taala yang terasa manis, yang disukai oleh seorang hamba. Ya. Takdir yang nikmat. Ya. Harta yang melimpah, kesehatan, ya. Dan lain sebagainya sangat banyak, nikmat ilmu juga. Nah, rasa tenang, keamanan, ketentraman, banyak. Nah, macam yang kedua adalah al-aqdar al-mu'limah. Takdir yang menyakitkan, rasa pahit bagi hamba. Ya. Walaupun terasa pahit, ya, Allah memiliki hikmah di balik itu. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi seorang hamba pun. Nah, bersabar menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala yang menyakitkan maksudnya. As-sabr, bersabar. Apa pengertian sabar? Sabar secara bahasa pengertiannya adalah al-habs wal qas. Menahan. Ya. Yeah. Menahan. Menahan, mengikat. Ya. Yeah. Adapun secara syariat, ya, tentu berkaitan dengan pengertiannya di dalam bahasa Arab tadi, secara bahasa, sama-sama ada unsur menahan dan mengikat, mengekang. Secara syariat, bersabar itu adalah apa? Habsun nafs, mengikat, menahan, mengekang. Mengekang apa ini? Mengekang an-nafs, hati, jiwa. Agar tidak apa? Anil jaza', jangan sampai berkeluh kesah hati ini. Jiwa ini. Jangan sampai hati ini berkeluh kesah, kemudian muncul, ya, di dalam hati perasaan tidak terima. Ya, perasaan memberontak terhadap takdir Allah. Nah, Demikian juga menahan apa lagi yang kedua? Habsul lisan, menahan, mengikat, mengekang lisan. Ya, agar tidak mengucapkan ucapan-ucapan keluh kesah yang menunjukkan rasa tidak terima. Ya, rasa murka terhadap takdir Allah. Ditahan lisannya. Dan demikian juga yang ketiga, menahan apa lagi? Menahan, mengetang, mengikat al-jawarih, anggota tubuh yang nampak ini. Jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan rasa tidak terima. Rasa memberontak atau bentuk memberontak dan murka terhadap takdir Allah. Seperti apa? Ya mungkin memecah kaca, menampar-nampar pipi, menjambak rambut, merobek baju. Nah, jadi tiga hal ini yang harus dikekang, harus ditahan, diikat, yang itu merupakan pengertian sabar dalam syariat. Ya, mengekang jiwa, ya agar tidak berkeluh kesah, jiwa ini, ya tidak muncul perasaan murka, tidak terima. Demikian juga menahan lisan, ya dari ucapan-ucapan yang menunjukkan tidak terima juga. Demikian juga menahan al-jawarih, anggota-anggota tubuh lahiriah yang nampak ini, agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang mengungkapkan rasa tidak terima dan murka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pengertian as-sabr dalam syariat. Nah, mungkin ini sebagai pendahuluan memasuki bab tentang as-sabr ala aqdarillah. InsyaAllah akan kita lanjutkan di kesempatan-kesempatan berikutnya. Allah Ta'ala alim bisawad. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.